Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Khanafidin wa khatifillah rahimani wa rahimakumullah jami'. Kita melanjutkan kembali membahas pembahasan kita, mengambil kaidah-kaidah fikih yang ditulis oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala dari kaidah selanjutnya, wa mutlifun mu'dhihi laysa yadmanu ba'da ad-difa'i billati hiya ahsanun. Orang yang merusak sesuatu yang mengganggunya dia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Orang yang merusak sesuatu yang mengganggunya, dia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Mutlif, orang yang merusak, mu'dhihi, sesuatu yang mengganggunya, laisa yadmanu, dia tidak ada kewajiban untuk apa? Mengganti rugi, bertanggung jawab. Ini barakallahu fikum ba'da difa'i billati hiya ahsanu, dengan catatan setelah berusaha, setelah berusaha mengambil cara yang paling baik. Setelah berusaha mengambil cara yang paling baik. Barakallahu fikum. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, mu'dhi, yang mengganggu, ima itu manusia yang pertama, atau binatang. Manusia yang pertama atau binatang. Orang yang merusak manusia. Orang yang merusak manusia, menyakitinya, memukulnya, atau semisalnya. Dikarenakan apa? Dia membela dirinya. Maka laisa yadman, dia tidak punya tanggung jawab untuk mengganti rugi. Dia tidak punya tanggung jawab untuk apa? Mengganti rugi. Namun setelah melakukan cara yang terbaik. Barakallahu fikum. Di dalam agama kita ada yang namanya qisas. Ada yang namanya diyah. Qisas barakallahu fikum adalah apa? Hukuman bagi orang yang telah berbuat kejelekan terhadap saudaranya. Dia motong tangan saudaranya, maka dihukum dengan apa? Potong tangan, itu qisas. Dia mematahkan gigi saudaranya, maka dia pun dihukum dengan apa? Dipatahkan giginya. Apalagi barakallahu fikum. Nah, ini semua dia tidak akan bertanggung jawab, artinya tangan dia tidak akan dipotong sebagai bentuk qisas, gigi dia tidak akan dipatahkan sebagai bentuk qisas, kalau apa barakallahu fikum, dia merusaknya itu dalam rangka apa? Menghilangkan gangguannya. Artinya, misal di sini dalam rangka membela diri. Dalam rangka apa? Membela diri. Antum barakallahu fikum, ketemu orang yang berbuat jahat. Ketemu orang yang berbuat jahat. Terus qadarullah kelahi. Pas kelahi, tangan dia patah misal. Atau putus. Taib. Adakah antum punya kewajiban untuk bertanggung jawab mengurusi, mengobati, ataupun apa? Bahkan kena diyah, ataupun bahkan kena qisas? Jawabannya apa? Tidak ada. tidak ada dosa, tidak ada pula apa barakallahu fikum tuntutan untuk mengganti rugi. Kenapa barakallahu fikum mutlif mu'dhi? Dia merusaknya itu karena apa? Gangguan yang ada. Namun itu semua barakallahu fikum ba'da difa'i billati hiya ahsan, setelah berupaya melakukan cara yang terbaik terlebih dahulu. Bukan tiba-tiba emosi kemudian apa? Langsung memotong tangannya, tidak. Barakallahu fikum. Ini manusia. Kemudian barakallahu fikum binatang. Binatang juga demikian. Binatang juga apa? Demikian. Ada orang barakallahu fikum dia punya ayam. Dia punya apa? Ayam. Kadang kan ayam itu ada yang galaknya luar biasa. Galaknya luar biasa. Kalau yang betina pas ngiring misal, kalau yang jantan orang bilang ayam apa? Gila misal. Ngelabungi terus. Barakallahu fikum. Antum punya anak. Antum punya anak. Ternyata ayam itu ngejar apa? Anak antum. Sudah dipatroli berulang kali. Nah, antum lihat, antum usir ayam tersebut. Masih ngejar. Usir lagi, masih ngejar. Kemudian antum tendang ayam itu. Mati. Punya tanggung jawab gak untuk ganti rugi? Hah? Punya tanggung jawab gak? Tidak ada tanggung jawab. Di dalam syariat, tidak ada tanggung jawab. Kenapa? Nanti sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik terlebih dahulu. Dia sudah berupaya untuk melakukan yang terbaik terlebih dulu. Tetapi ketika melihat ayam itu nelabung anak antum emosi tendang langsung mati, tanggung jawab. Kenapa? Tidak ada upaya untuk melakukan yang terbaik terlebih dahulu. Langsung dengan emosinya lihat anaknya apa? Merah pipinya misal, barakallahu fikum, langsung tendang ayam itu. Padahal dia sudah tidak matok misal. Nah, ini namanya mutlif tetapi bukan mu'di. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Gangguan ataupun kita merusaknya itu karena gangguan yang ada pada siapa? Pihak kedua tadi. Apakah itu manusia ataukah itu binatang tersebut? Pepohonan gimana barakallahu fikum? Kita merusak pohon saudara kita. Antum punya rumah, kemudian tetangga punya apa? Pohon mangga misalnya. Daunnya ataupun dahannya ke atap rumah antum. Kalau dibiarin lama-lama ngerusak genteng, ngerusak seng, bikin bocor. Kalau dipotong punya khawatir ini dosa dan segala macamnya. Barakallahu. Yang harus antum lakukan yang pertama adalah apa? Antum sampaikan kepada sang pemilik. Ini ahsan yang paling baik. Antum sampaikan kepada sang pemilik. Sekali, dua kali, tiga kali. Dia enggak ada upaya, boleh enggak antum motong? Boleh enggak antum motong? Boleh. Tidak ada apa? Barakallahu fikum, tidak ada dosa. Kenapa? Karena sudah berupaya melakukan yang terbaik terlebih dahulu. Tapi kalau tiba-tiba emosi kemudian antum langsung potong, barakallahu fikum, sang pemilik pohon itu tidak terima, antum berhak. Antum apa punya kewajiban untuk apa? Membayarnya. Kenapa? Tidak ada upaya untuk melakukan yang terbaik terlebih dahulu. Ini syaratnya barakallahu fikum. Nah, kerusakan tadi terjadi karena apa barakallahu fikum? Karena kejelekan yang muncul dari pihak kedua tadi, baik itu manusia atau binatang ataupun apa? Tumbuhan. Nah, sekarang barakallahu fikum, qabla dzalik sebelumnya, kita merusak barang tadi dalam rangka apa? Menyelamatkan diri kita. Menyelamatkan apa? Diri kita dari gangguan tersebut, gangguan yang ada. Jadi barakallahu fikum, benda-benda tadi adalah apa? Memiliki gangguan. Nah, sekarang barakallahu fikum, kondisi yang kedua adalah kita merusak barang tersebut dalam keadaan kondisi barang tadi tidak mengganggu kita, tetapi tujuannya juga dalam rangka menghilangkan adza, gangguan. Menghilangkan adza madarat yang ada pada diri kita. Maka kita wajib untuk mengganti. Kita wajib untuk apa? Ma? Mengganti. Bedanya apa barakallahu fikum? Saya contohkan. Contoh yang pertama tadi, seperti yang dijelaskan oleh saya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitabnya Qawaid, "Wa man atlafa syai'an li daf'i adzahu lahu lam yadmanhu." Barang siapa yang merusak sesuatu untuk menghilangkan gangguan yang ada pada sesuatu tadi, maka dia tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Yang kedua, barang siapa yang merusak sesuatu karena gangguan yang ada pada dirinya, ingin menghilangkan kejelekan yang ada pada dirinya, maka dia harus bertanggung jawab atas kerusakan tadi. Atas kerusakan tadi. Barakallahu fikum. Antum lapar. Enggak ada makanan yang bisa antum makan. Melihat buah, pohon buah di depan rumah. Barakallahu fikum. Kemudian antum petik buah tersebut. Tujuannya apa? Lidafai adzahu bihi, untuk menghilangkan gangguan yang ada pada diri antum sendiri. Maka barakallahu fikum, kalau kondisinya seperti ini, antum harus menggantinya. Walaupun intinya sama, tujuan akhirnya sama. Apa itu barakallahu fikum? Keselamatan pribadi. Keselamatan pribadi. Yang ini tujuannya juga sama, supaya kita selamat. Yang ini juga tujuannya sama, supaya kita selamat. Cuman bedanya, kalau ini kejelekannya pada pihak kedua, kalau ini kejelekannya pada apa? Kita. Kejelekannya pada kita. Barakallahu fikum. Contoh lagi. Saya contohkan yang pertama. Kita misal barakallahu fikum melewati sebuah tempat. Kemudian di tempat tersebut ada yang pelihara anjing. Ada yang pelihara anjing. Kemudian barakallahu fikum anjing itu mengejar, berusaha untuk menggigit. Kita usir, dia tetap mengejar, kita usir dan tetap mengejar, kemudian kita pukul, dia mati. Kita punya tanggung jawab? Jawabnya kita tidak punya tanggung jawab. Yang pertama, terlebih lagi itu adalah binatang anjing yang tidak ada harganya, tidak boleh kita apa? Berjual beli dengan kita, tidak boleh kita berjual beli anjing. Yang kedua, barakallahu fikum, kita merusaknya karena apa? Karena apa? Gangguan yang ada pada anjing tersebut. Gangguan yang ada pada anjing tersebut. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, barakallahu fikum. Jadi katakanlah Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, wa man wa in atlafahu lidafi adzahu bihi damanahu. Orang yang merusak sesuatu karena ingin menghilangkan gangguan yang ada pada dirinya, ingin menghilangkan madarat yang ada pada dirinya, maka dia harus menggantinya. Contoh yang kedua, barakallahu fikum, dan dia harus bertanggung jawab. Dan dia harus bertanggung jawab. Seseorang dia melewati sebuah tempat. Dia lewat di sebuah tempat. Kemudian barakallahu fikum, qadarullah, dia kesandung misalnya, jatuh dan terluka. Dan terluka. Di sekitar dia ada pohon yang bisa digunakan untuk menghentikan darah yang keluar dari luka. Akhirnya dia ambil pohon tersebut untuk mengobati dirinya. Untuk mengobati apa? Dirinya. Tayib, setelah selesai, sang pemilik pohon itu tidak terima. Dia punya kewajiban untuk membayar? Punya kewajiban untuk membayar? Jawabannya apa? Punya. Kenapa barakallahu fikum? Karena gangguannya bukan pada siapa? Si pohon, tetapi ada pada dirinya. Dari dua keadaan ini barakallahu fikum, semua tujuannya satu. Apa itu? Apa itu? Kepentingan pribadinya. Iya kan? Semua tujuannya satu. Ketika dia membunuh anjing tadi, kepentingan pribadi, ingin selamat. Ketika dia mengambil pohon tadi, tujuannya juga sama, kepentingan pribadi. Namun barakallahu fikum, kasusnya, masalahnya apa? Berbeda. Yang satu kejelekan pada pihak kedua, yang satu ada pada apa? Dia sendiri. Ini barakallahu fikum yang dibedakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Wa man atlafa syai'an lidafi adahu lahu lam yatmanhu wa in atlafahu lidafi adahu bihi damanahu. Siapa yang merusak sesuatu karena ingin menghilangkan kejelekan yang apa? Datang kepadanya, maka dia tidak, maka dia apa barakallahu fikum, tidak mau mengganti ruginya. Dia tidak mengganti rugi. Barakallahu fikum. Namun bila karena apa? Ingin menghilangkan madarat yang ada pada dirinya, maka dia harus menggantinya. Barakallahu fikum. Contoh hal ini pula. Contoh hal ini pula barakallahu fikum dalam bulan Muharram ataupun dalam bulan-bulan haram. Kaum muslimin tidak diperkenankan untuk apa? Memerangi ataupun tidak diperkenankan untuk apa? Mengawali apa? Peperangan. Mengadakan peperangan menyerang atau barakallahu fikum menyerang memerangi kaum musyrikin ataupun kaum kafir pada bulan haram boleh tidak? Jawabnya tidak diperbolehkan. Jawabnya tidak diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum, kalau mereka menyerang kita barakallahu fikum membela diri, boleh tidak? Jawabnya boleh. Sama. Tujuannya apa barakallahu fikum? Kalau yang pertama itu adalah apa? Kalau yang kedua adalah barakallahu fikum, karena kita menghilangkan gangguan yang muncul dari siapa? Orang-orang kafir. Mereka menyerang. Mereka mah menyerang. Akhirnya kita apa? Menjaga diri. Bukan kita berperang, tetapi kita apa? Menjaga diri. Ini barakallahu fikum. Sedikit berbeda, namun kondisinya akhirnya sama. Apa itu? Untuk kepentingan yaitu keselamatan pribadi. Kita memerangi orang-orang kafir, memerangi orang-orang musyrikin. Tetapi kita yang memulai, maka kita tidak diperbolehkan. Maka kita tidak diperbolehkan. Tapi dalam rangka membela diri, maka apa? Itu diperbolehkan. Wa mutlifun mu'dhihi laisa yadmanu. Orang yang merusak sesuatu yang mengganggunya, maka barakallahu fikum, dia tidak mengganti rugi. Barakallahu fikum. Yang mengganggu tujuannya mengganggu dirinya, nyawanya. Binatang mengganggu dirinya. Manusia mengganggu dirinya. Yang kedua mengganggu hartanya. Mengganggu hartanya. Yang ketiga barakallahu fikum adalah mengganggu kehormatannya. Mengganggu kehormatannya. Dia dalam rangka membela, menjaga kehormatannya, qadarullah apa? Sampai pihak kedua ini apa? Rusak. Imam mati, cacat atau segala macamnya, maka dia tidak ada tanggung jawab untuk apa? Wah, mengganti rugi. Tidak ada tanggung jawab untuk mah mengganti rugi. Kenapa? Karena kaidahnya adalah apa? Mutlif mu'dhi. Merusaknya itu karena apa? Dah gangguan yang muncul darinya. Bahkan barakallahu fikum dijelaskan pula dalam kondisi ihram. Orang yang ihram itu tidak diperkenankan untuk apa? Berburu. Tidak diperkenankan untuk berburu. Barakallahu fikum. Tetapi ketika dia ihram, ketika dia ihram, ada binatang yang berusaha apa? Menyerang dia. Ada binatang yang berusaha menyerang dia. Boleh enggak dia membunuhnya? Jawabannya boleh. Boleh bagi dia untuk membunuhnya. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang baik terlebih dahulu. Mengusirnya terlebih dahulu atau ini segala macamnya. Kok dulu enggak bisa diusir kemudian apa? Dengan cara dibunuh. Maka dia tidak ada diyah badannya. Tidak ada apa? Dzam badannya. Tidak ada barakallahu fikum kewajiban untuk apa? Mengganti. Tetapi barakallahu fikum, kalau dia sebagai orang yang ihram kemudian melihat binatang langsung dia bunuh, dia punya tanggung jawab untuk apa? Mengganti rugi. Ini barakallahu fikum. Ini perbedaannya. Nah, hal ini barakallahu fikum, hal ini sangatlah banyak, baik itu kembali kepada pribadi kita, keluarga kita ataupun apa? Mujtama. Kita merusaknya, kita barakallahu fikum menurut saya tadi karena apa? Gangguan yang muncul pada dirinya. Nah, di sini barakallahu fikum di antara hal yang harus kita perhatikan pula adalah bahwa jeleknya sesuatu yang mengganggu. Jeleknya sesuatu yang mengganggu. Oleh karena itu barakallahu fikum kita tidak diperkenankan untuk mengganggu saudara-saudara kita. Kita mengganggu saudara kita kemudian kita tersakiti, maka tidak ada kewajiban bagi saudara kita untuk apa? Mengganti rugi. Hatta kisos, hatta dia enggak ada. Tidak ada barakallahu fikum. Taib. Terlebih lagi pada apa? Bulan-bulan suci, bulan-bulan apa? Yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bulan apa? Muharram. Seperti bulan Muharram, kita berupaya barakallahu fikum semaksimal mungkin jangan mendzalimi saudara kita. Kita menyakiti orang kafir pada bulan haram. Pada bulan haram, upaya kita yang mengawali itu tidak diperkenankan. Memerangi mereka pada bulan haram itu tidak diperkenankan. Terlebih lagi barakallahu fikum siapa? Orang-orang muslim. Ada saudara kita yang muslim kita sakiti pada bulan Muharram misal barakallahu, sesuatu yang sangat-sangat tidak diperkenankan. Sesuatu yang betul-betul harus kita apa? Kita jaga. Jaga diri kita dari kedzaliman-kedzaliman tersebut. Wallahu alam bissawab. Tayyib barakallahu fikum. Di sini di Syekh rahimahullah taala dicontohkan, adapun orang yang diharuskan untuk berburu, dia muhrim diharuskan untuk berburu, kemudian dia pun berburu, maka dia harus mengganti rugi, maka dia apa? Harus mengganti rugi. Walakin la ithma alaihi, namun tidak ada dosa padanya. Kenapa? Karena dia mutar, karena dia terpaksa. Tapi kalau tidak terpaksa, maka inilah barakallahu fikum sesuatu yang betul-betul tidak diperkenankan. Tayyib barakallahu fikum. Kalau kita melihat mu'zi, sesuatu yang mengganggu, secara khusus barakallahu fikum binatang-binatang fasik, binatang-binatang fasik dijelaskan barakallahu fikum oleh para ulama, di antara adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, binatang-binatang fasik yang mengganggu itu boleh untuk kita rusak, boleh untuk kita bunuh, bahkan di tanah haram. Bahkan di tanah haram sekalipun itu boleh untuk apa? Kita bunuh. Sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum di rumah kita itu banyak sekali binatang-binatang fasik. Banyak sekali binatang-binatang fasik. Bahkan barakallahu fikum ada binatang-binatang yang selayaknya untuk kita berusaha untuk membunuhnya. Selayaknya untuk berusaha untuk kita mah membunuhnya. Kenapa? Karena anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi barakallahu fikum kalau sebagai sebab merusak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di dapur kita. Di dapur kita terkadang itu kita dapatnya apa? Cecak, tikus, apalagi? Coa, apalagi? Semut mengganggu enggak? Baik, kita sebutkan satu-satu. Tikus. Tikus itu adalah binatang fasik yang diperintah untuk apa? Dibunuh oleh Rasulullah SAW. Rasul memerintah kita untuk membunuh apa? Ataupun tayyib barakallahu fikum memerintah untuk membunuh binatang-binatang yang fasik, di antaranya adalah tikus. Maka barakallahu fikum tikus yang berada di rumah kita jangan kita pelihara semakin banyak. Kita upayakan untuk membunuhnya. Kita upayakan untuk membunuhnya. Karena Rasulullah SAW memerintahnya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwa bahkan tikus yang berada di tanah haram itu pun juga boleh untuk dibunuh. Kenapa? Karena itu binatang fasik yang tabiat dari binatang itu adalah merusak. Tabiat dari binatang itu adalah apa? Merusak. Para petani barakallahu fikum, para petani. Kita lihat tanaman-tanaman padi mereka dan tanaman-tanaman mereka yang lain, terkadang hanya cuma sebatas apa? Dipotongin saja. Ketika barakallahu fikum padi itu mulai apa? Berbuah. Itu mereka apa? Di waktu itulah mereka merusak pohon-pohon padi tersebut. Kita lihat masa tabiat itu memang merusak. Enggak dipotongin, dirusak bukan untuk apa sih? Dimakan, hanya untuk apa? Dipotong saja. Oleh karena itu barakallahu fiikum, kalau ada tikus di rumah kita, kita berupaya untuk apa? Membunuhnya. Bunuh tikus dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan itu dibangun di atas niatan. Kalau niatnya cuma emosi, merusak apa? Rumah, maka apa? Bisa jadi enggak dapat pahala. Tapi kalau kita membunuhnya karena mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan apa? Pahala. Cecak barakallahu fikum. Cecak. Bahasa Arabnya apa? Wazagh. Juga termasuk binatang yang apa? Diperintah untuk dibunuh. Bahkan barakallahu fikum, memang kalimat wazagh sebagian ulama ada yang memaknakan dengan tokek. Ada yang dengan tokek. Sebagian lagi ada yang memaknakan dengan apa? Cecak. Artinya barakallahu fikum, kalau kita mengambil makna yang cecak, maka kita mendapati bahwa cecak itu termasuk dari binatang yang apa? Dianjurkan untuk dibunuh. Bahkan pukulan pertama, kalau dia satu kali pukulan dia mati, dapat 100 kebaikan. Kalau matinya pada dua kali pukulan, duna dzalik, kata Rasulullah SAW. Pada tiga kali pukulan, duna dzalik. Pahalanya di bawahnya. Pahalanya di bawahnya. Barakallahu fikum. Cecak merusak makanan enggak? Merusak barakallahu fikum, nasi yang berada di meja makan dijadikan sebagai apa? Dia naik-naik ke nasi tersebut. Artinya menghilangkan selera kita untuk apa? Memakannya. Barakallahu fikum, yang menyebabkan kita akhirnya membuang baqaya ta'am, sisa dari apa? Makanan. Apa hukumnya membuang sisa makanan? Nah, jadi binatang-binatang tadi barakallahu fikum juga sebagai penyebab kita itu punya apa? Sisa makanan. Makanan masih banyak, ada tokek, ada cecak datang, ada kecoa naik ke meja makan, ada tikus masuk ke meja makan. Artinya selera kita untuk makan hilang. Yang kemudian apa barakallahu fikum? Akhirnya kita tidak mau memakannya. Mau memberikan ke orang juga khawatir. Ini tadi sudah apa? Diinjek-injek cecak misal. Ataupun sudah diinjek-injek barakallahu fikum coa misal, atau diinjek-injek barakallahu fikum tikus misal. Nah, barakallahu fikum, karena sebab tadi akhirnya kita membuang sisa makanan. Sisa makanan boleh enggak dibuang barakallahu fikum? Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala dalam majmu' fatwanya, kalau masih layak untuk dimakan, tidak diperkenankan untuk dibuang. Kan sisa makanan ada apa? Yang layak dikonsumsi sendiri, tidak layak diberikan kepada orang lain, yang layak dikonsumsi sendiri dan masih layak diberikan kepada orang lain. Nah, kalau yang kedua ini masih layak dimakan, masih layak diberikan kepada orang lain, jangan kita buang, haram hukumnya. Haram hukumnya. Syahlu Basam rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, ketika beliau menyebutkan, ketika beliau membahas hadis sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta Imam Muslim di dalam apa? Tawdihul Ahkam, yaitu kitab Bulughul Maram, syarah dari kitab Bulughul Maram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barakallahu fikum, idza akhala ahadukum ta'aman falayamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Bila salah satu di antara kalian makan, maka tidak diperkenankan untuk mengelap jarinya atau tangannya, atau mencuci jarinya atau tangannya sampai dia menjilatnya, sampai dia membersihkan sisa makanan yang menempel pada jarinya. Kata Syaikhul Basam rahimahullah ta'ala bahwa termasuk dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kita adalah makanan. Dan makanan ini memiliki kemuliaan. Memiliki apa? Kemuliaan. Oleh karena itu orang yang makan tidak diperkenankan untuk langsung mencuci tangannya sebelum dia membersihkan, sebelum dia apa, memakan sisa makanan yang menempel pada jarinya. Kalau dia langsung mencucinya, maka kata saya Al-Basam rahimahullah ta'ala, hadza yu'tabaru min kufranin ni'mah wa ihanatiha. Ini terhitung sebagai tidak bersyukur atas nikmat Allah dan terhitung sebagai penghinaan terhadap nikmat Allah. Bayangkan barakallahu fikum, sisa makanan yang menempel di mana? Di jari. Habis makan kita langsung cuci tangan, itu dihitung sebagai apa? Ihanatun nikmah, penghinaan terhadap nikmat Allah. dihitung sebagai apa? Min kufroni ni'mah. Kufur terhadap apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau itu adalah sisa makanan? Jumlahnya apa? Seceting misal. Sayurnya apa? Satu mangkok misal. Padahal masih layak untuk dimakan. Padahal masih layak untuk dimakan. Ini barakallahu fikum. Hal yang harus betul-betul menjadi apa? Perhatian bagi kita. Jadi binatang-binatang tadi sebisa mungkin kita singkirkan, warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa? Dari rumah kita. Kecoa, cecek, apalagi tikus. Kita apa? Kita upayakan untuk kita hilangkan supaya kalau kita masih punya sisa makanan tidak apa? Diacak-acak oleh binatang-binatang tersebut. Tapi warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kita sering punya sisa makanan. Sering punya sisa makan dan memang sudah tidak ada nafsu untuk memakannya, sudah tidak ada nafsu untuk memakannya, maka di antara taujihnya Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala dan di antara taujihnya Syekh Ibn Baz rahimahullah taala adalah membuangnya di tempat yang tohir nazif, tempat yang suci dan bersih, tidak dicampur dengan sampah-sampah yang ada. Susah ya? Susah ya. Kalau susah barakallahu fikum, solusinya kalau bagi kita itu peliharalah ayam. Walaupun satu ekor. Kalau antum sering punya nasi, sisa nasi, kalau ayam enggak doyan, entok misal, walaupun satu ekor. Tujuannya apa? Supaya kita tidak membuang sisa makanan tadi ke tempat sampah. Kita berikan kepada apa? Binatang-binatang tadi. Barakallahu fikum. Kemudian semut. Semut barakallahu fikum. Yang namanya semut itu kan masalah jalannya di mana dia? Semut jalannya di mana? Di tempat bersih terus atau kadang di tempat kotor? Kadang di tempat apa? Kotor kan? Tuh. Kalau barakallahu fikum antum punya makanan di rubung semut misalnya. Masih punya selera untuk makannya? Hah? Kita upayakan untuk apa? Kita usir semut. Tapi kalau kita berpikir, ini semut tadi habis dari mana ya? Ini selera gak untuk makan? Ternyata habis ngerumuti bangka cecek misal, pindah ke barakallahu fikum, pindah ke makanan misal. Maka yang seperti ini harus apa? Yang seperti ini apa? Harus kita perhatikan. Apakah kita masih punya selera untuk makan makanan yang sudah dirubung semut? Ataukah tidak? Kalau tidak, kalau masih punya selera, maka santai-santai aja, enggak usah kita pikirkan. Ya biarkan semut makan apa? Makanan kita, sisa semut kita juga apa? Memakannya. Nah, kalau ternyata kita enggak doyan dengan sisa semut barakallahu fikum, berarti kita harus punya solusi. Apa itu? Sebisa mungkin semut itu tidak makan makanan kita. Terus gimana barakallahu fikum caranya? Nah, di sini semut adalah termasuk binatang yang tidak boleh untuk dibunuh tanpa sebab. Antum punya anak kecil barakallahu fikum, lihat semut dipegang-pegang, lama-lama gemes dipukul plek. Nah, itu enggak boleh barakallahu fikum, haram hukumnya. Itu haram hukumnya. Atau semut enggak ada salah apa-apa, dia lewat antum apa? Sentil gitu terus mati misalnya. Apa dosa dia barakallahu fikum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk membunuh apa? Semut. Haram hukumnya. Tapi barakallahu fikum. Nah, bagaimana kalau seandainya semut itu mengganggu? Bagaimana kalau seandainya semut itu mengganggu? Sama di sini barakallahu fikum. Mutlifun mu'di laisa yadman. Orang yang merusak sesuatu yang mengganggunya, dia tidak akan mendapatkan apa tanggung jawab untuk mengganti rugi. Begitu pula barakallahu fikum, kalau kita membunuh semut yang mengganggu kita, maka barakallahu fikum kita tidak berdosa. Semut misal masyaallah banyaknya di rumah. Kita usir pakai sapu, kita sapu terus ngumpul. Lama-lama gemes barakallahu fikum misal pakai minyak. Mati kan? Dosa enggak? Antum membunuh semut itu. Setelah kita berupaya dengan cara yang paling baik, ada cara paling baik itu apa? Tidak sampai membunuh binatang binatang tadi, maka kita tidak berdosa. Tetapi barakallahu fikum, kalau semut banyaknya kemudian kita langsung ambil apa? Minyak apa solar kita semprot dia langsung mati, atau kita ambil baygon kita semprot dia langsung mati, maka kita berdosa. Kenapa barakallahu fikum? Kita tidak berupaya untuk melakukan dengan cara yang terlebih, cara yang baik terlebih dahulu. Nah barakallahu fikum, apa hukum melingkari semut dengan kapur ajaib? Asal otomatis semut itu akan apa? Mati. Meja kita apa? Lingkari dengan kapur ajaib karena kaki sana, kaki sana, kaki sana. Alhamdulillah bersih, enggak ada semut sekarang. Tapi bangga semut apa? Tergeletak di bawah begitu banyak. Apa hukumnya barakallahu fikum? Oh. Kayaknya banyak semut di rumah antum. Barakallahu fikum, sama tadi kondisinya. Setelah kita berupaya untuk mengambil cara yang paling apa? Baik bagi semut tadi, cuman kodolah semutnya bandelnya luar biasa, sudah. Kita lingkari. Tidak apa? Tidak berdosa. Kita lingkari maka tidak berdosa. Tapi kalau tiba-tiba langsung kita enggak ada semut di meja banyak sekali, ambil apa? Kapur ajaib langsung kita lingkari. Kenapa enggak diusir dulu? Kenapa tidak diusir? Tidak diusir dulu. Kalau diusir dia juga akan pergi. Kalau diusir dia juga akan pergi. Kecuali tiap kita naruh makanan, apa namanya, semut datang, kita usir dia pergi. Naruh makan lagi dia datang. Setelah usir kita pergi. Boleh kita apa? Melingkari apa? Barakallahu fikum, kaki meja kita dengan apa? Tadi kapur ajaib ataupun benda yang lain yang mengusir apa saja semut. Tapi kalau semut itu berada di atas meja tanpa kita usir langsung kita bunuh, itu sesuatu yang tidak diperkenankan. Karena semut adalah binatang yang dilarang untuk dibunuh. Wallahu'alam bissawab. Di atas rumah ada sarang tawon misalnya. Apa hukum membunuh tawon itu? Tawon kan binatang yang termasuk apa? Dilarang untuk dibunuh. Apa hukumnya? Kita pukul langsung tawonnya. Mati. Barakallahu, ada caranya. Yang pertama kita usir dulu. Yang pertama kita usir dulu. Setelah kita usir ternyata dia enggak bisa pergi, baru barakallahu fikum dengan cara apa? Kita membunuhnya. Tapi barakallahu fikum, kita usir dia enggak pergi, baru kita apa? Membunuhnya. Tayib. Tetapi kalau seandainya barang kita usir dia bisa pergi, maka apa? Kita tidak diperkenankan untuk membunuhnya. Nah, apa hukum menghancurkan telur tawonnya? Nah, itu kan kalau di sarang itu ada apa namanya? Namanya apa? Telur tawonnya itu. Yang belum jadi tawon. Boleh enggak kita membunuh itu? Berarti kan memutus keturunan tawon tadi. Apa hukumnya barakallahu fikum? Itu tidak dikatakan sebagai tawon. Tidak dikatakan sebagai apa lah? Lebah. Berbeda antara kita langsung membunuh lebah dengan kita membunuh telur lah lebah. Kalau antum bilang sama, berarti antum enggak boleh minum madu. Madu itu apa? Madu itu kan dari tawon. Madu itu untuk apa barakallahu fikum? Langkah pertama kan tawon bikin sarangnya, kemudian sarang itu diisi apa? Madu. Setelah itu apa? Jadi di situ apa? Tumbuh telur dan seterusnya. Seperti itu barakallahu fikum. Yang tidak diperkenankan untuk dibunuh itu tawonnya. Tawonnya. Tawon yang masih hidup. Itu mahlumlah, tawon itu apa? Ya. Sehingga berbeda antara telur tawon dengan apa? Tawon. Beda enggak telur ayam dengan ayam? Beda kan? Kalau kita mau makan daging ayam, kemudian kita mau membunuh ayam itu harus mengucapkan apa? Bismillah. Tapi kalau kita mau makan telur, kita mecahnya harus membaca bismillah? Tidak harus, tetapi dianjurkan untuk membaca apa? Bismillah. Dalam rangka apa barakallahu fikum? Mencari barokah dari pengucapan bismillah tersebut. Tapi kalau kita lupa memecahnya, kita memecahnya lupa tidak membaca bismillah, maka apa? Halal. Halal daging atau halal telur tersebut. Kalau kita menyembelih lupa membaca bismillah, halal apa haram? Haram? Haram? Kalau disengaja haram, barakallahu fikum. Kalau lupa, sebagian ulama mengatakan haram, sebagian lagi mengatakan halal. Yang mengatakan halal, kaidahnya adalah apa? Kita melihat kebiasaan orang itu. Orang itu kebiasaannya membaca bismillah atau tidak dalam segala aktivitasnya. Kalau dia aktivitas-aktivitasnya adalah selalu memulai membiasakan diri dengan mengucapkan bismillah, walaupun bukan ghalib, tetapi dia berupaya selalu membaca bismillah, maka halal. Maka halal. Sebagian mengatakan tidak, haram, pokoknya haram. Karena dia tidak membaca apa? Bismillah. Karena dia tidak membaca bismillah. Mau dia lupa atau sengaja dia tidak membaca bismillah, maka haram dah dagingnya. Ini barakallahu fikum. Perbedaannya. Intinya dari pembahasan kita barakallahu fikum, dari sesuatu binatang-binatang baik yang boleh untuk dibunuh ataupun apa? Yang apa tidak boleh untuk dibunuh, kalau kita membunuhnya secara khusus yang binatang tidak boleh dibunuh, kalau kita membunuhnya karena gangguan yang muncul dari binatang tadi, maka kita tidak apa? Berdosa. Tetapi kalau kita barakallahu fikum membunuh sesuatu, membunuh binatang atau merusak sesuatu dalam rangka menghilangkan gangguan yang ada pada diri kita, bukan gangguan yang ada pada sesuatu tersebut, maka kita punya kewajiban untuk menggantinya. Semut enggak ada apa-apa, kita bunuh, berarti kita berdosa. Semut mengganggu, kita bunuh, berdosa tidak? Kita tidak berdosa. Caranya tapi harus mengambil cara yang terbaik terlebih dahulu. Nah ini barakallahu fikum, kiaskan pada kondisi-kondisi yang lain. Ada yang bisa memberi contoh sebagai gambaran? Kira-kira masuk gak kaidah itu padanya? Tidak sengaja nabrak anjing. Yang punya minta ganti rugi. Barakallahu fikum, sebagian ulama tidak mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi ataupun membayar anjing, karena anjing adalah binatang yang tidak boleh dijual belikan. Nah, kalau seandainya marah, berarti kita bukan membayar anjing, tetapi apa barakallahu fikum, kita menjaga diri kita dari kejelekan orang yang punya anjing itu. Antum jangan sudah tak bayar anjingmu, tidak. Tapi kita mengeluarkan uang tujuannya untuk apa? Menjaga diri kita dari kejelekan orang yang marah tadi. Sanur, apa itu sanur? Kucing. Apa hukumnya jual beli kucing? Tapi barakallahu fikum, mayoritas para ulama mengatakan haram untuk jual beli apa? Kucing. Bahkan hadisnya pun dikeluarkan dalam Sahih Muslim. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis yang ada dalam Sahih Muslim pun fi maqal, padanya ada perbincangan. Ada yang mengatakan tidak sahih hadis tersebut, ada cacatnya. Wallahu alam bisawab. Karena itu sebagian ulama mengatakan apa? Diperbolehkan untuk jual beli kucing. Namun alihtiyat barakallahu dalam rangka kehati-hatian, kita tidak jual beli kucing. Mau menjual ataupun apa mah membelinya. Punya kucing bagus-bagus, sudahlah. Bismillah kasihkanlah yang pingin. Wah mahal Zat. Ini 300 ribu, 400 ribu ya. Kondisinya seperti itu. Kondisinya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Namun jangan kemudian, tapi kan ada yang mengatakan boleh. Kita belajar fikih bukan ingin cari yang mudah, tapi ingin cari apa? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata sulit, tentunya itu teorinya seperti itu. Ya mau gimana lagi? Mau gimana? Gimana lagi? Seperti itu barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cuma sampai di sini. Tayyib barakallahu fikum. Selanjutnya kita akan membahas kaidah namun berkaitan dengan ilmu nahwu. Namun berkaitan erat dengan ilmu nahwu, sehingga akan kita loncati beberapa kaidah yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Atau perlu kita bahas? Hah? Ada nafinya, peniadaan, ada kata nakirohnya. Tayyibarawi, insyaallah kita loncati kepada yang lebih mudah. Wallahu alam bissawab. Kiaskan barakallahu fikum hal tadi pada masalah-masalah yang lain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.